mengajakku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, hilang rasanya semua timbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan paksa komentar ya. Mahal banget ini ya. Udah ganti nama ya, Mai? Iya, mahal bukan, banget. Mahal banget bukan ini mahal namanya. Ini. Mahal banget ini ya. Aduh, aku gak bisa ngomong ya. Mahal kamu, mahal. Panggilannya apa sih sebenarnya? Panggilan kamu apa sih? Lin aja boleh. Lini? Ya. Lini. Oh, Lini. Waduh, Lini. Cocok ya, Lini. Iya. Ntar jadi Linu. Mahalinu. Lini, kamu luar biasa malam ini, kamu sangat memberikan penampilan yang bagus. Terima kasih Bunda. Saya itu berdiri kalau emang penyanyinya benar-benar bukan hanya sekedar teknik ya. Lagu itu kalau dia bisa menyampaikan rasanya, dia bisa menyampaikan liriknya dengan tepat, pas, dengan nada yang gak usah aneh-aneh teriak-teriak tinggi tapi nyampe. Buat saya itu udah cukup di industri musik Indonesia dan menggetarkan hati para juri yang berdiri hari ini. Amin, terima kasih Bunda. Nah, jadi saya pikir improvisasinya apa? Mahal. Apa? Profesional. Improvisasinya nasional. Ya. Jadi mahal ini kamu pertahankan cara kamu bernyanyi seperti ini dan tingkatkan lagi lebih bagus. Bagus. Malini, top, pernah... Marco top. Ho-oh, tes. Terima kasih Bunda. Malini. Ini dua minggu ini penampilanmu bagus terus ya. Yes. Pertahankan ya, pertahankan. Terus sama satu dikit aja. Tambahkan senyum dong waktu kamu nyanyi karena lagu ini indah. Kamu kayak tadi di pertama sampai tengah kayak orang yang lagi marah-marah. Sebentar dulu, diem dulu semuanya. Kamu seperti orang yang marah-marah, jadi tambahkan senyum. Karena ini lagu yang kamu adalah cinta pertama dan terakhirku. Okay. Waduh, mahal ini. Mas Raso minta disenyumin. Nah, sekarang baru boleh. Ayo, sekarang boleh. Ari Lasso. senyumnya lebih lebar lagi dong. Coba. Kamu coba. Tadi komentarin kayak orang marah-marah soalnya. Jangan ngegas. Iya. Oh iya, untuk menyampaikan sesuatu kadang-kadang perlu ngegas. Ketegasan. Dan iya. Kalau okay. Kamu yang ngomong aku langsung sabar. Tapi selain ketegasan perlu juga ketulusan loh. Nah. Kalau sama kamu aku tulus. Oh iya. Iya, oke. Okay. Boleh gak kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mahal ini ya? Tapi sebelum kita vote, BCL silakan mau nambahin sesuatu. Jatah ngomong diambil, ternyata jatah ngomong sama Mas Ari karena dia mau ngegas tadi. Mahal ini, menurut aku kamu adalah salah satu kontestan dengan perkembangan yang paling baik. Ya. Terima kasih. Dari kita pertama kali ketemu kamu, itu tandanya kamu adalah penyanyi yang smart. Kamu semakin hari semakin baik, kamu bisa terus memperbaiki kekurangan kamu. Kalau dari aku mungkin ada sedikit masukan aja. Mungkin tadi kenapa Mas Ari bilang kayak marah, kurang senyum, itu mungkin yang kerasa sama aku. Jadi di part-part begitu udah naik nada, kamu terlihat masih emosi. Kalau buat aku, jadi once kamu emosi, kontrolnya jadi sedikit berkurang. Padahal awalnya tuh udah manis banget, bagus. Jadi hati-hati dengan kontrol kamu di nada-nada tinggi. Indonesian Idol bisa disaksikan juga di aplikasi RCTI Plus. Download sekarang di Play Store dan App Store gratis. Jangan kamu tunda.